Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Taibar kofikum, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari Kitabul Fadail, bab yang ke-180. Bab Fadli Qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kita ulangi lagi dari awal tentang masalah ini. Hadis yang ke-991. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Sungguh Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat untuk orang yang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan dalam hadis ini, Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah Azza wa Jal sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya, yakni memintakan ampun untuk orang-orang yang membacanya. Masya Allah ya. Saat itu kita membutuhkan ampunan dari Allah. Dalam keadaan sudah tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Maka yang sangat kita harapkan pada hari kiamat nanti itu adalah syafaat. Yang mana syafaat ini diantaranya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang atau sesuatu yang Allah beri wewenang untuk memberi syafaat atas izinnya. Di antaranya ialah Al-Qur'anul Karim akan tampil memohon ampunan untuk orang-orang yang membacanya. Sehingga jangan sampai keutamaan semacam ini kita biarkan berlalu begitu saja. Bagi yang belum bisa baca Quran, segera belajar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran setiap hari. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak surat yang kita baca, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi pengampunan. Karena kita bukan orang-orang yang maksum. Bukan para nabi dan rasul. Sehingga dosa-dosa kita itu sangat banyak. Taubat iya. Istighfar iya. Syafaat juga iya. sehingga segala sebab yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita harus kita tempuh, ya. Dan ini sangat mudah, tinggal kitanya saja yang bergerak untuk membaca Al-Quran. Barakofiku. Yang penting rutin, bukan banyaknya. Kalau cuma sekali banyak terus enggak sama sekali, itu justru tidak baik. Tapi kalau sedikit tapi rutin, insya Allah bagus. Apalagi bisa banyak rutin, oh, tambah bagus lagi. Tapi kita ini namanya manusia, mudah jenuh, mudah bosan, malas, banyak kesibukan dan lain-lain, ya. Maka yang lebih kita utamakan ialah rutinitasnya. Benar-benar carilah waktu. Jangan sisa waktu, ya, yang memang harus kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Dengan harapan kita termasuk Ahlul Quran yang mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran nanti pada hari kiamat. Baik. Hadis berikutnya yang ke-992. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul baqarah wa ali imran tuhajjani an sahibihima rawahu muslim. Dari sahabat yang mulia An-Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Quran dan Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Imran akan tampil di depan mereka. Keduanya akan membela orang-orang yang mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini memperjelas hadis sebelumnya bahwa ashabul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran di sini yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti ternyata adalah enggak semata-mata membacanya tapi yang mengamalkannya. Nah, walaupun membacanya saja sudah dapat pahala, tetapi mengamalkannya lebih utama dan lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan syafaat itu. Nah, artinya kita memang butuh tahapan, ya. Orang yang enggak pernah baca Quran, ya tahapannya ialah belajar membaca. Kalau sudah bisa membaca, tahapannya ialah rutin membaca, ya. Setelah itu kemudian memahami, kemudian mengamalkan kandungan isinya. Nah, ini yang paling layak untuk menjadi Ahlul Quran. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran ini memiliki kandungan hukum yang sangat luas, sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan dibela oleh Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran itu termasuk surat yang panjang ayat-ayatnya, ya. Nah, di dalamnya terkandung hukum-hukum syariat Islam yang sudah mewakili surat-surat yang lain, sehingga dua surat ini menjadi dua surat yang dijadikan sebagai andalan dalam Al-Quran untuk menjadi pelopor pemberi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya pada hari kiamat nanti. Bagaimana bentuk surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang berada di barisan terdepan mengawal para orang yang mengamalkannya? Wallahu ta'ala bisawab. Kita yakin Allah Maha Kuasa. Hal-hal yang bersifat abstrak itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang konkret pada hari kiamat nanti dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa. Termasuk mewujudkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran dalam sesuatu yang konkret yang mengawal orang-orang yang mengamalkannya, Allah mampu. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Nah, taib. Jadi di sini ada keutamaan khusus membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan mempelajari kandungan isinya. Karena memang muatannya itu sudah bermewakili ayat-ayat yang lain yang pendek-pendek. Barakofikum. Meliputi akidah, tauhid, akhlak, ibadah, muamalah, ada semua. Nah, selanjutnya hadis yang ke-993. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. At Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, ini juga keutamaan berikutnya, bahwa khairul ummah, sebaik-baik umat di sisi Allah adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, ini masya Allah, ini motivasi untuk kita semua ya. Nah, kalau menjadi sebaik-baik hamba, menjadi sebaik-baik umat, maka akan menjadi orang-orang terbaik dalam mendapatkan ganjaran nikmat dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak bisa mengajar Al-Qur'an, ya belajar Al-Qur'an ya. Nah, jadi belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu menjadi sebab kita menjadi hamba terbaik. Nah, kalau enggak bisa jadi pengajar di lembaga pendidikan, ya ngajar anak istri di rumah bisa ya, gak harus banyak. Di sini gak ada ketentuan minimal yang diajar sekian, gak ada. Berarti satu saja kalau kita ajari Al-Quran akan menyebabkan kita menjadi hamba yang terbaik. Nah, apa, kalau kita gak bisa mengajarkan, ya kita yang menjadi apa ini, orang-orang yang belajar Al-Quran, membacanya, mempelajari kandungan isinya, belajar penjelasan tafsirnya dan lain-lain. Ya, nah, ini yang harus menjadi skala prioritas kita. Tak usah kemana-mana dulu. Ini fokus ya. Jadi Al-Quran harus menjadi pendamping aktivitas sehari-hari kita. Jadi jangan sampai ada waktu kosong kita biarkan begitu saja ya. Gunakan untuk diisi membaca Al-Quran agar menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allama. Nah, hadis berikutnya yang ke-994. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alai syaqqun lahu ajrani muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan mahir dalam membacanya akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata sampai kesulitan maka mendapatkan dua pahala. Hal ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. 6. Nah, di sini memang beda ya antara yang ahli baca Quran sama yang terbata-bata. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, mahir, bacanya bagus, tajwidnya bagus, ya memang keutamaannya lebih baik, ya. Karena untuk bisa seperti itu butuh perjuangan juga, ya. Nah, mereka ini layak untuk dikumpulkan bersama dengan as-safarah al-kiram al-bararah minal malaikah. Ya. Jadi mereka ini para malaikat yang mulia, yang lagi baik. Nah, yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terus berusaha walaupun terbata-bata sampai berat. Nah, ini diberi dua pahala. Ini pahala membaca Al-Qur'annya dan pahala dia berusaha untuk membacanya sambil terbata-bata. Ya, na'am. Di ajrun ala qira'atihi wa ajrun ala taqtu'atihi. Pahala bacanya, pahala beratnya ketika membaca sampai terbata-bata. Baik. Tidak ada usaha, ya. Tidak pesimis, enggak bisa baca. Terus enggak baca terus. Nah, ini salah, ya. Kalau enggak bisa baca ya berusaha untuk belajar membaca. Enggak usah pakai melihat wah sudah tua atau sudah mau mati. Justru itu yang harus lebih di semangati lagi baca Al-Quran biar dapat syafaatnya Al-Quran nanti. Nah, jangan malu ya untuk belajar walaupun gurunya itu masih anak-anak ya, tapi kan dia pinter, mahir bil Quran ya. Sedangkan kita yang sudah tua masih buta huruf dengan Al-Quran, nggak usah malu ya. Nah, dah malu, gengsi dan sebagainya itu dibuang jauh-jauh. Belajar saja, walaupun salah-salah, ya susah bacanya, terbata-bata, tapi mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu ajrani, nah ajran ala qira'atihi wa ajran ala taatihi. Nah, pahala membacanya dan pahala terbata-bata dan susahnya dia membaca tadi itu. Nah, hadis berikutnya yang ke-995 قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن Mathalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la rihalaha wa ta'muha khulbun. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil khandala laisa la rih wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan mukmin yang membaca Al-Qur'an, mukmin yang rajin baca Quran seperti buah utrujah. Baunya wangi, rasanya enak. Sedangkan permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma, enggak ada baunya tapi rasanya manis. Sedangkan permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti ar-raihanah, baunya harum tapi rasanya manis. Rasanya apa ini? Pahit. Baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah khandalah, gak ada baunya, rasanya manis. Rasanya apa ini? Pahit. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini kalau kita melihat permisalan yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an sekalipun dia itu orang munafik, sekalipun dia itu orang fasik, tapi kok senang baca Qur'an, ya, itu menyebabkan bau harum. Namanya baik, ya, harum. Dianggap baik secara zahir, ya. Nah, kalau dia mukmin, maka di samping harum baunya, rasanya juga manis, luar dalam bagus. Nah, demikian. Jadi Al-Quran yang dibaca itu menyebabkan harumnya nama baik seseorang, baik orang itu mukmin maupun munafik sekalipun. Al-Quran mampu mempengaruhi dan mengharumkan nama baiknya. Nah, di sini seperti itu. Itulah laki dengan masalah keyakinan, ya. Kalau mukmin memang keyakinannya bagus, sehingga diumpamakan dengan buah yang enak dimakan. Sedangkan orang munafik keyakinannya busuk, sehingga diumpamakan dengan apa ini? Buah yang pahit rasanya. Barakallahu. Jadi utrujah ini pohon atau buah-buahan yang bagus penampilannya, harum baunya dan enak rasanya. Sebutkan kalbur tukol wa tufah, macam jeruk yang bagus penampilannya, rasanya manis. Harum baunya segar gitu ya. Nah, atau at-tufah, apel bagus penampilannya, harum baunya, dimakan enak. Nah, itu masuk dalam kategori utrujah. Ini permisalan mukmin yang rajin membaca Al-Qur'an. Adapun mukmin yang gak rajin baca Quran, apakah ada? Banyak. Ya memang muslim, ya mukmin, tapi baca Qurannya itu hampir gak pernah, ya. Nah, atau sangat jarang sekali. Seperti tamroh, tahu sendiri kurma, ya. Kurma itu walaupun kurma apapun gak ada baunya, Tapi kalau dimakan manis, ya. Nah, manis itu menunjukkan keyakinan dan akidahnya yang bagus. Tapi enggak punya bau harum. Kenapa? Enggak baca Quran. Orang munafik yang rajin baca Quran itu masih harum baunya, walaupun keyakinannya busuk sehingga pahit. Setidaknya Quran itu secara dohir mengharumkan namanya, walaupun dia munafik. Nah, bukan berarti memuji orang munafik ya, tapi menunjukkan Al-Quran ini sangat mempengaruhi orang yang membacanya. Diumpamakan seperti apa ini? Nah, seperti buah ar-raihana. Nah, bisa ya, buah-buahan yang memiliki bau yang wangi sehingga dipakai untuk apa ini? Wangi-wangian, ya. Mawar, melati, ya. Nah, tapi kalau dimakan pahit, ya. Nah, pahitnya itu busuknya keyakinan orang munafik tadi. Tapi setidaknya secara penampilan dohir harum, ya kan? Karena efek positif Al-Quran. Nah, kalau sudah munafik, fasik, enggak baca Quran, ya sudah ini seperti handolah, buah labu. Nah, cium enggak ada baunya, makan pahit. Nah, misalnya semuanya kalau disimpulkan, ternyata Al-Quranul Karim yang dibaca oleh orangnya yang membaca tadi bisa menyebabkan bau harum, yakni namanya harum. Secara dohir orang itu tidak baik. Tidak ada orang yang melihat orang yang di depannya mushaf baca bilang penjahat, itu tidak ada. Nah, walaupun sebetulnya dia itu penjahat, munafik, ya. Nah, tapi tidak ketahuan, ya kan, secara dohir kan gitu ya. Nah, karena keyakinannya disimpan dalam hati, yang tahu hanya Allah Ta'ala, ya kan. Tapi secara penampilan dohir, kurang semua, jenggot jubah, baca Quran, sampai nangis-nangis, ya. Harum, Masya Allah, Masya Allah. Secara dohir, tidak ada orang yang mengatakan dia itu penjahat. Untuk orang baik, ya. Nah, walaupun ternyata keyakinannya busuk, munafik dia, memusuhi Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, sebagaimana orang-orang khawarij di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Masya Allah, mereka itu hafizul Quran, bacanya itu benar-benar mutkin, menangis ketika membaca, sampai para sahabat itu merasa minder melihat orang munafik khawarij ketika membaca Al-Quran. Nah, tapi karena keyakinannya busuk, ya ini tetap busuk, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara zahir orang tertipu, ya, dengan penampilannya tadi. Nah, setidaknya Al-Quran itu memberi efek positif untuk nama baik seseorang. Tapi kalau gak pernah baca Quran, waduh, di muslim pokoknya, nah, di rumahnya gak ada mushaf, gak pernah baca Quran, ya. Nah, ketika ditanya ayat ini, ayat itu, senyum-senyum saja, suruh baca kok senyum-senyum saja, ini muslim apa kafir ini, gitu ya. Nah, berarti ada efek negatif yang diberikan kepada seseorang yang enggak pernah terlihat membaca Al-Quran. Nah, sudah begitu yang dipegang HP gini-gini terus, jadi bukan gini atau gini tuh. Wow, Pak Adi yang kebingungan, ya. Naam, itu ada efek negatifnya. Tapi kalau misalkan HP ada musabnya gini, ikhtimal gitu, lagi apa dia, nah, ya kan, antara baca Quran atau baca WA gitu ya. Makanya para ulama mengatakan yang afdal baca Quran ya dengan megah mushaf ya. Nah, memiliki kesan yang berbeda. Nah, daripada menggunakan alat elektronik seperti itu. Nah, apalagi dari jarak jauh orang enggak tahu dia sedang baca Quran ataukah mendengarkan musik ya. Namun ada orang yang baca Quran kan sama saja kan. Saking menikmati baca Quran kan kepalanya goyang-goyang ya kan. Tapi yang dipegang itu HP. Ya benar dia baca Quran, tapi kan orang kan dari jauh gak tahu ya kan. Bisa saja dia sedang menikmati lagu kesayangannya ya sambil goyang-goyang. Nah, tapi kalau pegang mushaf orang enggak pakai ihtimal. Oh, mesti baca Quran ya. Naam. Itu. Makanya kalau baca Quran itu pas suara supaya jelas baca ya. Naam. Karena baca itu ada gerakan bibir dan ada suaranya. Enggak apa-apa, suara kita enggak merdu enggak apa-apa. Memang Allah Ta'ala itu memberi karunia kepada bayang dikandakinya, ada yang suaranya merdu, ada yang suaranya pecah semua, keras banget. Yang paling penting itu baca Quran. Ya, nah, kita jangan sampai orang yang suka komentar, wah moco ini gak enak suaranya, gak usah moco. Ya, bikin telinga panas. Ini orang malah menghalang-halangi kebaikan. Ya, jangan. Nah, semangati dia. Jangan direndahkan. Jangan ditertawakan. Dia mau megah mushaf baca aja sudah masya Allah perjuangan berat. Kembali, kamu bacanya perintat-perintut. Kau baca, mending mainan saja. Loh, ini orang gak sadar telah menghalangi orang melakukan kebaikan. Dihargai. Bacaan-bacaannya yang memang batas, dia saja masih belajar ya. Mulai rutinitas membaca Al-Quran. Semangati. Kalau memang Anda mahir bil-Quran, ajari dia. Jangan malah meremehkan, merendahkan. Itu gak bagus. Taib, barakafikum. Ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Nah, jadi bacaan Al-Quran yang kita baca ini bisa memberi efek positif terhadap keharuman nama baik seseorang ya, yakni zikruhu hasan indallahi wan nas. Orang yang membaca Al-Quran itu disebut-sebut sebagai orang yang baik di sisi Allah dan juga manusia ya. Nah, begitu. Tak masalah jualan daripada sepi, enggak ada yang beli ya. Nah, baca Quran. Walaupun ada yang ngajak so alim, ya. Nah, cari perhatian. Kalau kita ini mikirin komentar orang, enggak bisa beramal terus, ya. Nah, dah kita cari ridho Allah saja. Nah, kalau kita enggak ngambekan ya enggak masalah, bila saja sama orangnya ya. Ya daripada sepi mas mending baca Quran ya. Naam, dapat pahala walaupun enggak dapat untung ya, enggak laku jualannya kan. Naam, daripada sudah enggak dapat pahala juga enggak dapat untung ya. Naam, begitu pulang dagangannya masih banyak pak ngono. Ya alhamdulillah walaupun enggak laku tapi sempat baca Quran satu juz ya, mudah-mudahan dapat pahala. Ya, begitu ya. Nah, daripada bengong liatin orang lewat enggak beli. Tegaklah kejualannya, enggak dapat pahala juga untuk mengisi kekosongan waktu ya. Nah, barakallahu. Enggak masalah, enggak usah malu, baca saja. Nah, barakallahu. Nah kalau laris gimana? Sampai gak sempat baca Quran ya. Kalau laris so, jangan ngelayani penjubah sambil baca Quran ya. Naam, gaya orang ini dia naam ya. Naam. Ya layani. Nanti pulang ya, uangnya biar dihitung sama istri ya. Nah, kita tinggal baca Quran. Insya Allah ya. Nih, bungkus kantong plastik. Hasilnya ya. Nah, masih tak baca Quran dulu. Nah, masya Allah gitu. Istrinya seneng itu ya. Nah, ngitung uangnya sambil mendengarkan suaminya baca Quran. Masya Allah, suamiku ini bertakwa ini ya. Nah, semoga barokah mas. Ya gitu. Cepat. Nah, ya ini kebiasaan ini sudah semakin terkikis saat-saat ini. Dulu waktu saya masih kecil, yo gak ada HP, gak ada banyak hiburan, belum ada listrik ya. Nah, itu masya Allah. Kalau dulu kan istilahnya musola kan langgar suro ya, ramai banyak. Nah, kalau sudah mulai maghrib itu semuanya stop, masuk rumah semua, baca Quran semua ya. Nah, ramai. Ya walaupun setelah isya dilepas main, ya mainan di luar, ya mainan alami ya, bukan mainan yang macam-macam ya. Nah, namanya juga di desa kan seperti itu biasanya ya. Nah, itu sekarang tak ada. Nah, sepi, sunyi. Nah, kemana? Mana Al-Quran? Ya, cuma ada di musola-musola itu. Sepi, tak ada. Di rumah, apalagi. Ya, nah. Gak ada mushaf. Ada mushaf. Yo gak punya niat beli, ya. Nah, bapaknya, ibunya, anaknya, gak ada yang baca Quran ternyata, ya. Nah, begitu. Apa yang dibaca? Itu Quran dulu, Quran, ya. Nah, kalau Quran bertumpuk-tumpuk ngelangganan, ya. Nah, ngirimnya pakai dilempar segala. Nah, dulu kan begitu. Kalau langganan koran, petugas korannya datang, itu gak pakai pamit apa, dilempar. Ya, nah, yang penting sampai apa ini, depan pintu atau terasnya ya. Begitu, numpuk-numpuk. Sekarang yang gitu-gitu sudah jarang juga. Quran jarang, koran kita jarang. Nah, sudah malas baca macam-macam ya. Nah, barakallahu. Ya, yang lain yang ramai. Ya. Ya itu yang kita khawatirkan, terkikisnya Ahlul Quran. Padahal kita sangat butuh dengan syafaat di hari kiamat nanti, di antaranya dari Al-Qur'anul Karim. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-996. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'anul Karim, dan Allah merendahkan derajat dengan sebab Al-Qur'anul Karim kaum yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini benar-benar terbukti. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka itu ialah pelopor Ahlul Quran. Lalu angkat derajat mereka fi dunia wal akhirah. Mereka mampu menguasai negeri-negeri yang dikuasai raja-raja kafir. Dengan sebab mereka itu ialah Ahlul Quran wa Ashabul Quran. ketika kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran Al-Quran, yang terjadi ialah negara-negara kafir menginjak-injak mereka. Allah rendahkan kaum muslimin yang meninggalkan kitab sucinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah fi dunia wal akhirah, jadilah apa ini? Ahlul Quran. Nah, sekarang saja sudah kita lihat ya, pada orang yang punya hafalan Al-Quran bersanad lagi sampai Rasul SAW, mungkin mujawad. Wah, ini kalau benar-benar dihormati, benar-benar ditinggikan derajatnya, ya. Padahal bisanya cuma itu, ya. Nah, karena orang-orang yang berpendidikan, khususnya yang paham tentang masalah keutamaan Al-Quran, akan mengangkat derajat mereka. Gak usah jauh-jauh, ya. Universitas negeri saja yang pelajarannya ya pelajaran pengetahuan umum, ya kan? Ini kalau ada lulusan pesantren yang hafal Quran, lulus dapat tes, dapat beasiswa, bisa masuk. Gitu kan. Apalagi yang negara-negara Islam yang kaya-kaya, ya, nah, butuh imam masjid. Gitu. Gajinya 30 juta per bulan, belum tunjangan fasilitas rumah dan yang lainnya, ya. Nah, modalnya cuma itu, ya, menjadi orang yang hafid, bacanya bagus, Al-Quran, mahir Al-Quran, sudah terangkat, begitu ya. Nah, apalagi yang benar-benar dohiran wa batinan, dohir batin, Al-Quran, semuanya ini, insya Allah akan ditinggikan fitnya Allah, ya. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, gak cuma baca Qur'annya, tapi juga mengamalkannya. Di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita harapkan, kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Karena di sini jelas, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bolehkah membaca doa di saat sujud atau sebelum salam dengan mengambil dari ayat Al-Quran? Nah, kalau diniati membaca doa, maka boleh. Dengan ciri yang dibaca ialah ayat yang langsung terkait dengan doanya. Tidak membaca ayat yang lengkap atau yang ada tambahan ayat yang lain, yang seperti membaca Al-Quran biasa, ya. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau memang doa itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran, nah, kita niati dalam hal itu untuk membaca doanya, maka boleh. Bakal disyariatkan ketika sujud atau sebelum salam. Waktu terbaik baca Al-Quran itu pukul berapa, Pak Ustaz? Nah, jadi tidak ada waktu tertentu kapan kita semangat baca Al-Quran, baca Al-Quran itu. Tapi kalau membaca Al-Quran ketika subuh, ya, atau habis subuh, wah, itu lebih bagus karena sudah kondisinya masih fresh begitu, ya, bisa mentadaburi Al-Quran itu ketika ada waktu khusus. sebaiknya membaca Al-Quran dan artinya, walaupun beberapa ayat, ya untuk supaya tidak jenuh, ya kadang kita baca ayatnya saja, ya. Nah, sekali-kali kemudian kita baca ayat dan terjemahannya, itu, ya. Nah, karena masing-masing dari kita punya apa ini kesibukan yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi sesekali baca Quran ayat-ayatnya saja, kemudian sesekali kita baca ayat Quran dengan melihat terjemahnya, ya, supaya kita tahu artinya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak balita yang seolah-olah melihat jin dan menceritakan kepada kita apa yang dia lihat? Nah, kalau dia normal-normal saja, ya gak masalah. Mau ngatasi apanya? Kalau memang Allah ciptakan kita masing-masing beda, ada yang ini Allah berkemampuan untuk melihat jin itu, ya. Nah, kata orang punya indera kelima, ya. Keenam. Apa indera yang keenam katanya Barakallahu. Jadi sudah bawaan, ya. Nah, yang jelas kita tanamkan kepadanya tauhid, akidah yang kuat bahwa kita tidak boleh takut kepada bangsa jin. Ya, hanya takut kepada Allah, ya. Nah, dan ketika melihat mereka, hendaklah kita banyak-banyak membaca isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Nah, apa hukum laki-laki dewasa salat 5 waktu di rumah? Enggak di masjid, apakah tetap diterima? Maksudnya salatnya dah, ya, salatnya sah, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban berjamaah di masjid. Nah, Abu Musa al-As'ari itu sahabat yang pernah terjatuh dalam masalah asma wa sifat atau yang lain. Abu Musa al-As'ari itu adalah sahabat Nabi yang mulia, ya, tidak ada penyimpangan masalah asma wa sifat. Kalau yang asma wa sifat itu bukan Abu Musa al-As'ari, ya, tapi Abu Hasan al-As'ari, ya, itu bukan sahabat, itu memang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal dengan Asy'ariyah atau As'ariyah. Tetapi dari akhir hidupnya beliau menyusun kitab Al-Ibanah yang menunjukkan rujuknya beliau, ya. Nah, tapi Abu Musa yang kita baca tadi, An Abi Musa al-As'ari, itu sahabat Nabi, itu bukan Abu Hasan al-As'ari, itu bukan, ya, lain, ya. Makanya hati-hati, sama-sama al-As'ari, tapi ini Abu Musa, Abu Hasan, ya, nah, beda. Apa makna orang yang mahir membaca Al-Quran dikumpulkan bersama para malaikat? Naam. Jadi, sebagaimana yang disebutkan tadi, al-mahir, alladhi yaqra'u Al-Quran wa huwa mahirun bi ma'as-safaratil kiramil bararah. Naam. Sebutkan dalam penjelasan hadis ini, annahu ma'al malaikah safar fi manazilihim fil akhirah. Itu kedudukannya sama seperti malaikat yang baik di akhirat nanti. Nah, ditinggikan derajatnya. Ya. Nah. Apakah memurajaah hafalan Quran meskipun surat-surat pendek terus diulang-ulang, enggak pakai baca mushaf, termasuk membaca Al-Quran dan dapat fadilah-fadilah yang disebutnya tinggi? Ya, baca Quran itu ada yang melihat mushaf, ada yang tanpa melihat mushaf, ya. Nah, jadi kalau kita penghafal Quran sesekali melihat mushaf, sesekali tidak. Tapi kalau kehafal, ya mesti lihat mushaf, ya. Nah, sama-sama dihitung membaca dan dapat keutamaannya. Apa itu sanad? Apakah wajib kita menghafal Quran dengan sanad? Nah, sanad itu silsilah rawi, ya. Nah, kita belajar menghafal Quran dari guru kita. Nah, guru kita itu punya guru, terus punya guru terus kalau diruntut sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib itu afdol, enggak wajib, ya. Nah, bolehkah wanita ziarah kubur? Ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh. Ya. Ada yang mengatakan makro kalau sering-sering. Ada yang mengatakan sama dengan laki-laki, sunnah tanpa makro sedikit pun. Nah, yang rajih yang kedua. Boleh tapi enggak boleh sering-sering ziarah kubur untuk wanita. Nah, seorang tidak membaca doa-doa sholat dengan lengkap, apakah sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala? Mudah-mudahan, ya. Nah, karena mungkin dia tidak apal sampai lengkap, ya, segera belajar, ya, supaya. Bagaimana orang tua kita yang tidak membaca Al-Quran? Karena selama hidup kita tidak pernah melihat orang tua kita yang baca Al-Quran. Bagaimana? Ya seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah meninggal dunia, ya kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini seperti apa ini tamrah, enggak ada baunya tapi manis ya, kalau matinya muslim, ya. Nah, kita kalau masih hidup sebagai orang tua jangan seperti itu, ya. Nah, kita perlihatkan bukan riya, ya, kepada anak-anak kita untuk mendidik mereka. Kalau kita ini orang tua yang rajin baca Quran, memotivasi mereka, memberi contoh mereka yang baik, ya. Jangan cuma memerintah, ayo baca Quran. Terus sama orang tuanya tinggal ngopi sama teman-temannya. Wah, ini ahli kahwah. Tapi kalau dulu malah kopi itu untuk supaya bisa lama baca Quran, ya kan? Nah, mutadarus-tadarus mesti kopi ini, ya. Nah, sekarang enggak ada. Kopi yo, ya majelis kahwa, ya. Nah, ya. Yang ada ialah kacang, pisang, ya, buang keju, ya. Nah, sekali-kali enggak apa-apa sampai larut malam, sampai begadang malam. Wah, itu ini ahlul kahwa. Nah, pecinta kopi. Baik. Jazakumullah khair atas perhatian tahunya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk Ahlul Quran wa Sahibul Quran. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan para malaikat yang mulia di akhirat nanti. Kedudukannya sama seperti mereka. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.